السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدان، الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan silatul ilmi, menyambung hubungan ilmu di antara kita. Semoga majelis ini majelis yang dirahmati Allah, yang diberikan padanya as-sakinah serta dikelilingi oleh para malaikat dan dibanggakan Allah di masyarakat kelas atas di langit, dan semoga tidak satu pun kita kecuali diampuni dosanya dan diterima amal-amal salehnya. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam senantiasa lahir dari hati kita yang paling dalam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada para keluarga dan istrinya, para sahabat yang senantiasa setia menemani perjuangannya, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari berbangkit. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, seperti yang kita sampaikan di mukaddimah pekan yang lalu sebagai tamhid persiapan untuk kaji yang berat pada pekan ini. Masih ingat eh? Atau tambah lagi mukaddimahnya? Pemanasan lagi. Iya. Agak berat memang. Tapi gimana lagi? Karena tuntun ngambil kitab ini dan juga kitab yang lain. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, Masya Allah, ini bisa panjang jadi ini. Datang kopi, Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah. Allah yang mengatakannya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ma'asyarul kiram, masalah ini di kalangan as-salaf sebenarnya sudah ijma bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Baru datang pengingkaran terhadap bahwa taruh Al-Quran kalamullah setelah lahirnya pemahaman-pemahaman khalaf yang hanya berdasarkan logika atau ilmu kalam seperti yang kita sebutkan pekan yang lalu. Lalu datang segelintir yang mengingkari Al-Quran sebagai sifat di antara sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita juga sudah sampaikan dan banyak bukti, di antaranya adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah itu sama-sama wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bedanya adalah Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan As-Sunnah maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedua-duanya ini wahyu yang Allah turunkan. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَى. Makanya wahyu dibagi oleh para ulama menjadi dua, wahyun matlu wa wahyun ghairu matlu. Wahyu yang ditilawahkan, dibacakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dan ada wahyu yang tidak ditilawahkan, Allah sampaikan dalam hati Nabi alaihissalatu wassalam, lalu Nabi sendiri yang membuat lafaznya. Nah, coba perhatikan Al-Quranul Karim ketika dia adalah sifat di antara sifat Allah, bukan makhluk Allah, maka Al-Quran tak bisa ditiru. Al-Quran tidak bisa ditiru. Makanya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Sudah sejak zaman jahiliyah lagi, maksudnya sejak zaman awal risalah lagi, orang mencoba nak membuat surat Al-Quran, mencontoh Al-Quran, tak bisa. Mukjizat. Itu artinya, kenapa? Karena memang perkataan Allah adalah sifatnya tak bisa dicontoh oleh makhluk, karena Al-Quran bukan makhluk. Sedangkan hadis Nabi, karena dia perkataan makhluk, maka dia makhluk, bisa dicontoh oleh makhluk. Makanya tidak ada kumpulan ayat palsu. Ada? Nah, antum yang ngarang ya. Tak ada kumpulan ayat-ayat palsu, enggak ada. Tapi kumpulan hadis palsu banyak. Iya kan? Jadi hadis bisa dipalsukan orang, karena hadis perkataan Nabi, makhluk. Perkataan makhluk adalah makhluk. Walaupun Nabi tinggi balaghahnya, Nabi afsahul Arab, orang yang paling fasih, walaupun demikian masih bisa ditiru hadis-hadisnya oleh orang. Dan buktinya orang pada terpengaruh oleh hadis palsu. Betul kan? Orang pada banyak yang tertipu oleh hadis palsu, dan bukan hanya orang biasa, orang-orang hebat pun ada yang terlibat meriwayatkan hadis palsu. Oh, tidak sengaja, Ustaz. Memang ada yang tidak sengaja, ya ada yang sengaja. Yang tak sengaja tak berdosa dia. Ada di antara imam-imam ahli sunnah sendiri yang meriwayatkan hadis palsu. Mungkin dalam perkiraannya, ijtihadnya itu hadis kuat misalnya. Atau memang dia ingin jelaskan pada masyarakat muslim bahwa hadis ini palsu. Ya, makanya kita harus paham metodologi penulisan seorang penulis, bahwasannya dia menyebutkan seluruh dalil yang ada. Nah, tetapi sebenarnya wajib dijelaskan bahwa itu palsu. Wajib dijelaskan bahwa itu palsu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, intinya bahwa perkataan Allah adalah sifatnya bukan makhluk, sehingga tidak bisa ditiru oleh makhluk. Sedangkan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia makhluk, maka perkataannya makhluk, maka bisa ditiru oleh makhluk. Sedangkan perkataan Allah tidak bisa ditiru. Laisa kemithlihi syai'un. Tidak satu pun yang bisa menyerupainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kenapa perkataan ini ditulis oleh Syekh As-Sabuni rahimahullah? Karena lahir pemahaman khalaf tadi yang bersikeras mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sebab apa? karena Al-Quran itu dituliskan di kertas, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bukan karena dibahas oleh orang, kita tidak perlu membahas ini, karena sudah maklum bahwasanya di kalangan as-salaf bahwa Al-Quran itu perkataan Allah Taala. Bukankah kita juga sampai sebenarnya mulut kita selalu mengatakan ini firman Allah, iya kan? Apa mana firman? Apa mana firman? Ya perkataan Allah, iya kan? Bukan Pak Firman. Ya perkataan Allah, iya kan? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, semuanya sama dengan ketika kita banyak kalau sudah ngaji, di mana Allah nanti hilang telunjuk yang selalu nunjuk ke atas. Ya, menyebut nama Allah otomatis ya Allah. Ya kan? Allah sebagai saksinya, neng ada sambil nunjuk lagi. Tapi kalau ditanya, boleh enggak nanya di mana? Oh, enggak boleh. Terus tunjuk tadi, gigit sampai lokom dulu. Ya salah tunjuk nih. Kalau orang-orang dulu salah nunjuk, tunjuk kuburan. Ah, hati-hati digigit sampai lokom, tahu lokom? Sampai berbekas. Ini bahasa khusus kita ini. Tidak bisa di Indonesia kan sampai berbekas. Sampai ada bekas gigi itu di situ. Nah, dulu kalau khurafat kami masa kecil-kecil dulu, entar di kampung ustaz ada juga biaya. Ya, kalau nunjuk kuburan, nah harus digigit jari, tidak boleh tunjuk kuburan. Ini jangan-jangan gara-gara enggak boleh nunjuk Allah di atas ini ya. Jadi kaum muslimin muslimat, ketika terserah pada Allah, sudah ketentuan Allah, tunjuk pasti ke atas. Berdoa ya Allah juga menengadah ke atas. Mungkin dalam sholat kalau bukan karena tidak boleh menengadah, dalam sholat pun akan berdoa sambil menengadah. Coba tengok orang. Tapi pas ngaji di mana? Oh, tidak boleh tanya Allah di mana. Tapi Nabi ditanya di depannya. Itu hadis-hadis untuk budak itu. Kalau kita kan tidak budak. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai hadis Nabi pun direndahkan oleh orang. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Jadi sebenarnya ini di kalangan sahabat sudah tuntas. Cuman ketika mulai rusak keyakinan, maka lahirlah karya-karya tulisan. Jelas ya? Ingat tuh, Nabi tak ada kitabnya kecuali Al-Quran. Nabi ada nulis? Ada Nabi menulis buku? Berarti tidak profesor. Nabi tidak berilmu? Tidak hebat? Akhir. Hebat itu bukan pada banyaknya tulisan. Hebat itu adalah pada ilmu yang sesungguhnya. Ya, bukan pada banyaknya tulisan. Kalau tidak nanti jurnalis banyak tulisannya. Tahu jurnalis? Bukan Pak Jurnalis ya. Jurnalis yang nulis-nulis jurnal tiap hari tulis tiap hari turun tulisannya, iya kan? Kadang jadi headline pula. Jadi trending topic tulisannya. Tapi apakah dia berilmu? Enggak. Dia hanya menyampaikan apa yang dia lihat, kadang-kadang banyak pula mudaratnya. Iya, cerita tentang orang selingkuh. Pejabat ini selingkuh misalnya, ada gunanya? Ada gunanya sih? Dosa kita, ya, kasab kita. Ya, tapi tulisannya turun terus. Coba lihat majalah yang paling laku di Riau ni apa? Koran. Tak tahu juga. Hah? Tak baca koran, tonton. Hah? Yang paling sering dibaca orang, berita kriminal, berita korupsi, berita perkosaan. Itu paling suka. Kalau saya masih ingat waktu di Jakarta dulu, tinggal dengan kawan, ada yang di Lipi, ada yang di luar Lipi kan. Kalau beli koran poskota itu, kolom pertama yang paling dulu dibaca adalah kolom, nah ini dia. Apa isinya? Pasti isinya penyelewengan semua. Selingkuhan, apa lagi? Antum baca juga rupanya ya. Kau muslimin, gak apa-apa, ngaku aja lah, saya juga baca waktu itu. Jadi kaum muslim itu yang paling cepat dicari orang. Bahkan ketika dibuat voting, kenapa cepat laku koran itu, salah satu kolomnya yang tak bisa hilang itu. Jadi berita itu syarruha khairuha, kata orang Arab. Berita yang paling laku itu yang paling buruk berita. Iya tak? Sama kayak di sini sama ya. Yang paling dicari orang itu adalah berita paling buruk. Kalau tidak percaya, lihatlah grup-grup WA kita, grup-grup kawan-kawan kita, Ustaz, ya. Paling-paling kalau kita cerita tentang pembangunan masjid itu tidak banyak komentarnya. Tapi kalau cerita nanti korupsi 15 miliar, itu banyak, itu banyak likersnya. Wallahu musta'an. Baik, kembali ke sini kaum muslimin. Jadi ketika mulai menyimpang, maka terpaksa dikeluarkan alat. Akhirnya ditulis kitab-kitab. Banyak kitab ditulis. Kemarin diantaranya ini kitab Raddu 'ala man ankara al-harfa wa shaut li Abi al-Waqt as-Sijzi rahimahullah ta'ala. Karena mereka mengatakan Allah itu tak berbicara. Sebab kalau dia berbicara berarti bersuara dan pakai huruf. Dan itu adalah perkataan makhluk. Bagaimana keedah-keedah lagi kaum muslimin dan muslimat? Memang ada bicara yang tak pakai huruf dan pakai suara? Hah? Sih. Ada enggak orang bercakap tak pakai huruf, tak pakai suara? Apa namanya? Orang bisu aja bersuara dia. Iya kan? Jadi tuan-tuan ketika mengatakan Allah tak bercakap, dia berbicara tapi tak pakai huruf, tak pakai suara, sama dengan menuduh Allah bisu. Jelas? Katanya menggunakan logika. Logika mana yang bisa menerima bahwa ada orang berbicara tapi tak pakai suara? Logis? Ini logika yang tidak logis itu. Katanya harus gunakan akal juga, tapi di sini tidak masuk akal. Ya, carilah yang namanya bicara tak pakai, tak pakai suara. Kemudian dalam hadis sebutkan bahwa setiap orang nanti di akhirat akan diajak berbicara oleh Rabbnya. Wah, lama sekali Ustaz. Memang antum kira sebentar, ya rahmukallah. Antum kira sebentar hari kiamat tuh. Berapa lamanya? Pada mahsyar itu berapa lamanya? Hah? Jauh aja, kami tidak pernah ke sana Ustaz. Gitu aja lah selesai kok. Tidak tahu. Berapa? Tidak tahu juga. Memang satu hari, tapi satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Antum tak dapat giliran ke berapa? Kalau sempat, siapa namanya? Namanya Anyi, huruf A cepat ini. Iya, tapi A yang dimudahkan urusannya. Kalau sempat A yang bersulit, lambat. Ya, saya satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ya, jadi tidak sebentar, lama. Jadi semuanya akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, ketika diajak bicara, Allah bicara pakai huruf atau tidak? Hah? Tidak pakai suara? Tidak pakai suara namanya apa? Bisu. Jadi antum lebih rela mengatakan Allah bisu daripada Allah ber... Oh tidak, Allah bicara dalam kalam nafsi saja. Tapi antum bilang Allah tidak punya nafs, tidak punya jiwa. Ya, makanya kaum muslimin keluar dari Quran dan Sunnah banyak sekali masalahnya. Banyak sekali masalahnya. Ketika dia bilang, orang yang mengatakan Allah tidak berbicara, tidak pakai huruf, tidak pakai suara, lalu dia bilang, lalu gimana? Kan salah satu sifat Allah kan Al-Kalam. Iya kan? Bahwa mutakallim, kaunuhu mutakalliman. Kan itu sifat wuludu yang kita hafal dulu kan? Masih hafal kan? Sudah lupa? Kalau lupa sifat 20, sifat 100, sudah lupa itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan yang terakhir adalah kaunuhu mutakalliman. Dia berbicara. Terus kalau dia bicara, mereka bilang, ya kami dulu juga itu mempelajari kalamun nafsi, yaitu perkataan dalam hati. Tapi antum bilang Allah tidak punya anggota. Sekarang sudah menyebut Allah punya nafsi. Jelas paham maknanya? Ya kan salah satu sebut ahli kalam menolak Allah punya tangan. Kalau punya tangan berarti punya anggota. Kalau punya anggota berarti mujassim antum. Jelas? Nah, ketika bicara tentang masalah kalamullah, Allah berbicara, iya. Tapi tidak pakai huruf, pakai suara. Tidak. Lalu bicara gimana? Kalamun nafsi. Dalam hati. Berarti Allah punya hati dong. Paham? Paham tidak lebih ya? Berarti makanya terjadi tanakhudat yang luar biasa, kebingungan yang luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Makanya Al-Quran dengan sunnah sangat gamblang menyebutkan Allah bicara, bicara seperti apanya kita tidak dikasih tahu. Yang penting berbicara dan mesti punya suara dan mesti mengandung huruf. Nah, berarti serupa dengan Allah? Tidak. Kan saya bilang tadi dari awal. Tidak serupa. Buktinya tidak ada yang bisa niru. Jelas? Tidak ada yang bisa meniru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berkata Syekh, qala Syekh Abu Utsman, wa yashhadu ashabul hadis. Dan para ashabul hadis. Tonton masih ingat siapa ashabul hadis? Lupa lagi. Ashab jamak sahib, yaitu sahabat-sahabat hadis. Apa makna sahabat hadis ini? Pakar hadis, pakar hadis, periwayat hadis, enggak. Yaitu, kan sudah kita dari awal sudah bilang, yang dimaksud dengan istilah ashabul hadis, ada istilah umum, ada istilah khusus. Istilah umumnya semua orang yang berkecimpung di bidang hadis sebut ahlul hadis, betul? Semua orang yang berkecimpung di hadis dan ilmu hadis, dalam merekakan hadis, dalam mensyarah hadis, dalam meneliti hadis, disebut pakar, ahli, disebut ahli, ahli hadis. Tapi ada istilah lebih khusus, dan ini yang dimaksud istilah oleh ahli hadis, yaitu kullu man yasta'milul hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah, semua orang yang memakai hadis. Kan ada orang tahu hadis tapi tidak memakai? Ada tidak? Banyak apa sedikit? Kebanyakan mungkin. Dia tahu itu hadis tapi tidak dipakainya. Tidak dipakainya. Dia akidah, dia ibadah. Bahkan kadang-kadang sengaja untuk menukar hadis dengan hadas. Menukar hadis dengan hadas. Maka ini tidak masuk dalam istilah khusus. Dan ada sebagian dipakai, sebagian sebagian dipakai, sebagian tidak dipakai. Tidak dibuang namanya, tapi di karantina. Ya, diisolasi. Diisolasi karena takut terpapar pemahaman Salafi dan Wahabi misalnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, maka Syekh katakan wa yashhadu ashabul hadis. Sebab nanti kalau kita sebutkan makna, tak jelaskan apa yang dimaksud. Ya, ini kan sepulan ahli hadis juga, sepulan ahli hadis. Ya kan? Di antara yang mengingkari kalamullah, ada yang mereka yang pakar, pakar hadis. Makanya ya, mana yang dimaksud dengan ashabul hadis? Ini adalah istilah khusus mereka yang menggunakan hadis dalam beragama. Yang menggunakan hadis dalam beragama. Sebab ada di antara kaum muslimin yang mengaku, ya, sebagian mengaku Islam, yang mengatakan seperti kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan, oh kami beriman sama hadis. Terus kenapa ini? Oh, tidak itu maksudnya. Anda ini tidak berpikir. Anda ini tidak punya akal. Subhanallah. Waktu belajar awak juara dengan dia, tapi awak tidak bakal dibuatnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahmati Allah. Bukan itu maksudnya. Anda tahu maksudnya dari mana? Dari sini saya. Saya. Antum memahami perkataan Nabi, ya dari Nabi juga. Jangan dari pikiran sendiri. Lalu gimana namanya? Tafsirkan hadisnya dengan hadisnya. Tafsirkan hadisnya dengan hadisnya. Atau dengan perkataan para sahabat yang merupakan murid-muridnya. Jangan antum pergi jauh-jauh sendiri. Oh, berarti antum bisa ngambil hadis langsung? Iyalah, bukan ngambil hadis maksudnya ngambil hadis langsung tanpa ulama, bukan itu maksudnya. Kan kita dituduh juga. Oh, mereka itu langsung ke Rasulullah ngambil hadis tidak mengikuti ulama. Subhanallah. Memang ada kita yang belajar langsung ke Nabi hari ini? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah kita tumbuh sejak dari SD sampai pondok pesantren sampai belajar jauh ke luar negeri. Semuanya melalui ulama. Ulama mana? Ulama al-sunnah wal-jamaah. Siapa? Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Di antaranya Abdul Rahman bin Mahdi, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri. Dan sampai kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ashabul hadis yang dimaksud oleh beliau dengan judul bukunya Aqidatus Salaf, wa ashabil hadis, maksudnya adalah mereka yang menggunakan hadis. Jelas ya? Bukan pakar hadis saja. Dan yang mereka gunakan hadis, otomatis mereka pakar hadis. Sama ketika mendudukkan istilah pemikir dan ulama. Ulama itu pasti berpikir, tapi pemikir belum tentu ulama. Jelas lah. Kita kadang banyak pemikirnya, tapi mereka bukan ulama. Nah, di saat kita mengagumi pemikiran, akhirnya pemikir dianggap ulama. Nah, itulah di saat ilmu tidak ada, di saat ilmu tidak mendapatkan supremasinya di kalangan kita, sehingga para pemikir dianggap ulama. Jadi asal profesor doktor ya pandai berceramah dianggap ulama, padahal latar belakang ilmunya mungkin hubungan internasional atau filsafat pembangunan, tapi karena profesor doktor pakai peci haji, sering ke masjid, diangkat jadi ulama. Diambillah istilah, karena alim dalam bahasa Arab orang berilmu, dia berilmu nih, ya tak? Dan istilah umum setiap orang berilmu disebut ulama. Makanya dalam bahasa Arab orang yang dapat gelar doktor itu namanya syahadatu al-alimiyya al-aliya, syahadat orang, apa namanya, syahadat, bukan syahadat ya bahasa kita, apa namanya, syahadat bahasa kita, ijazah maksudnya, ijazah orang berilmu yang tinggi, ijazah syahadatul alimiyah, alimiyah dari alim, orang berilmu al-aliyah yang tinggi, itu sudah doktor, itu sudah doktor. Tapi kalau asyhadatul alimiyah saja itu baru S2. Aliyah al-aliyah itu doktor. Nah, di atasnya profesor. Nah, orang yang jurusan ekonomi pun dapat juga syahadah itu. Ini istilah umum. Tapi kalau sudah masuk majelis ulama, kalau di sana majelis ulama itu bukan masuk, tidak pakar ekonomi, tidak masuk dia. Dia hanya sebagai mustasyar, penasehatnya, atau konsultannya. Kalau di kita tidak, semuanya masuk ulama. Itu bedanya. Karena apa? Memakai istilah umum tadi. Bagaimana sekarang? Ashabul hadis, ada istilah umum, itlaqun am, ada itlaqun khas. Ya, ada itlaq secara umum, semua yang meriwayatkan hadis, semua yang menggeluti ilmu hadis, semua yang menghafalkan hadis, disebut ahli hadis. Jelas? Ini istilah umum. Tapi ada istilah khusus, bahwa ahli hadis itu, ashabul hadis itu adalah mereka yang menggunakan hadis dalam berakidahnya, dalam beribadahnya, dalam bermuamalahnya, bahkan dalam berakhlak, beradabnya, bahkan cara pakai sarungnya. Ya, seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis-sunnah faf'al." Andainya kau bisa tak garut kepala kecuali ada dalilnya dalam sunnah, lakukan itu. Paham? Itu perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Inilah yang maksud dengan ahlul hadis itu. Segalanya memakai hadis. Nak nunjuk orang gini, ada enggak hadisnya? Oh, salah tunjuk, harus gini. Misalnya. Ya, yes, yeah? Nah, jadi segalanya berdasarkan hadis. Inilah yang sesungguhnya dimaksud dengan ashabu al-hadis secara khusus. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dipahami? Nah, kalau istilah umum enggak, semuanya. Asal dia berkecimpung di hadis, ahli hadis dia. Ya, ngajar kitab mustalah hadis misalnya. Dah pakar pula di mustalah hadis. Ini ahli pakar hadis ini. Ini dengan istilah kita sebut dengan pakar itu. Dan itu ramai. Tapi secara khusus, istilah khusus mungkin dia tidak masuk kategori. Tidak masuk kategori. Seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, "Kam min man istaghala bil hadis wa yakun min ahli wa la yakunu min ahli Berapa banyak orang yang masya Allah berkecimpung di ilmu hadis, di hadis dan ilmu hadis, tetapi tidak mengikuti metode ahli ahli hadis secara khusus. Paham? Lajal ya? Lajal ya? Supaya nanti antum tidak debat saya dengan kata, oh si pula ahli hadis ustaz, tapi akidahnya hah? Jelas? Si pulan itu ahli hadis hebat-hebat, tapi kok tidak sama akidahnya dengan kita? Misalnya, itulah makanya perlu didudukkan. Yang dimaksud dengan ashabul hadis, yang dimaksud oleh ashabul hadis oleh mereka ini adalah mereka yang selalu menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak memakai hadis. Ya tadi saya katakan contoh Mu'tazilah, mereka menganggap semua hadis tak bisa jadi hujjah dalam akidah. Kemudian diluruskan sedikit oleh Asy'ariyah Al-Kullabiyah bahwasanya hadis-hadis yang digunakan dalam akidah hanya hadis mutawatir. Hadis ahad tidak bisa dipakai. Itu pasal lagi tuntun ngaji apa maksud mutawatir apa maksud ahad ya. Ya. Hadis mutawatir itu seperti Al-Qur'anul Karim itu kan mutawatir semuanya. Perawinya ramai di semua tempat sama riwayatnya. Ya, kalau qiraat Hafs an 'Asim dimanapun sama. Dan mustahil mereka berkumpul bersatu untuk berdusta, enggak mungkin. Jelas? Itu namanya mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan oleh orang per orang. Ya, ada kemungkinan salahnya ada, tapi mutawatir tidak ada lagi kemungkinan salahnya, sangat nihil. Tapi hadis mutawatir ahad perawinya mungkin 3-4, tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah, kebanyakan hadis mutawatir atau ahad. Tanya pakarnya ke muslim. Kebanyakan hadis adalah ahad. Apa buktinya? Baca kitab kumpulan hadis mutawatir. Bagaimana saya kumpulan hadis al-tala'al al-mutanathira fil ahadithil mutawatirah. Jumlahnya hanya lebih kurang 373 hadis yang mutawatir. Hadis berapa jumlahnya? Hadis berapa banyak? 10 ribuan ya. Antum masih berhemat itu. Imam Ahmad rahimahullah dikatakan kepada anaknya oleh Abu Hatim, ayahmu itu hafal 1000 hadis. Ya, itu bahasanya alfi hadis, 1000 hadis. Berapa nolnya itu? 6. 1000 hadis. Imam Al-Bukhari menghafal 600 hadis. Jadi hadis banyak, yang mutawatir hanya ratusan, selebihnya hadis ahad. Akhirnya nanti dalam akidah seluruh hadis yang jumlahnya ribuan itu dalam akidah tak dipakainya. Apa sebab? Akidah itu yakin, hadis ahad itu ada dhan. Tidak mungkin maka di hadis dhan untuk satu keyakinan. Ini dari mana datangnya? Kaedah-kaedah ilmu, ilmu kalam yang mendatangkan kalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, banyak yang ahli bakar di hadis tapi tidak mengikuti metode ahli hadis seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Dan itulah sebabnya kitab-kitab ini lahir lagi. Semakin banyak nanti kerusakan, semakin banyak nanti tulisan. Awak kenapa ceramah terus? Karena kalau tidak ceramah nanti tambah jauh kita di agama. Kenapa kita ngaji? Karena banyak sekali yang kalau kita biarkan umat ini tanpa ngaji sama sekali, terbayang tuan-tuan, awak ada ngaji aja masih kesering juga melanggar lagi, apalagi tidak ngaji sama sekali. Makanya lahirnya kitab karena adanya apa namanya masalah atau kasus. Makanya selalu di awal tulisan skripsi apa namanya rumusan masalah. Jadi harus diselesaikan. Semakin banyak masalah, semakin banyak kitab. Salah satunya lahir kitab ini. Qala Syekh Abu Utsman rahimahullah wa yashhadu ashabul hadits wa yataqiduna anna al-Qur'ana kalamullah wa kitabuhu. Ashabul hadits. Ini istilah khusus. Saya ulang lagi, istilah khusus. Karena akan ada nanti pakar-pakar hadis yang tidak mengikuti ini karena terpapar oleh virus COVID kalam. Allah musta'an. Wa yashhadu ashabul hadis, para sahabat hadis, wa ya'taqidun, menyaksikan, wa ya'taqidun, menyaksikan di sini memberi persaksian maksudnya, wa ya'taqidun, dan berkeyakinan, annal qur'ana kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kitabuhu, dan kitabnya. Karena kita mesti beriman kepada kitab. Wa khitabuhu. Khitab adalah bahasa yang digunakannya. Wa wahyuhu, dan wahyunya. Wa tanziluhu, dan yang diturunkannya. Ghairu makhluk. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Sebenarnya seperti yang anda katakan, kaum muslim dan muslimah, masalah ini kalau bukan karena batangnya akidah menyimpang dalam masalah ini, kata Imam Ahmad, tidak perlu dibahas ini, jangan dibahas karena rumit memang. Ma'asyarul kiram ni rahmati Allah. Karena ada perkataan-perkataan yang mengandung syubhat di dalamnya nanti. Tapi karena apa? Karena diingkari oleh para pemilik akidah menyimpang, maka akhirnya dibahas. Wa man qala, nah ini yang berat ini kaum muslimin dan muslimat. Wa man qala bi khalqihi, siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, wa taqadahu, dan meyakininya, fahuwa kafirun indahum. Maka orang ini menurut mereka kafir. Berat ya? Berat ya? Ya, tapi sebenarnya kalau antum baca lagi nanti, dari pihak yang bertentangan akan mengatakan sebaliknya pula, sama, bahwasanya siapa yang meyakini Al-Qur'an itu bukan makhluk, padahal dia ditulis di kertas, disalin di lauh, di apa namanya, dicatat di kulit-kulit kayu dan sebagainya, kalau mengatakan itu sifat Allah, sama dengan kafir kepada Allah Taala, karena merendahkan Allah katanya. Satu-satu ya, atau kosong-kosong. Draw, sama. Jadi di semua pihak, kalau antum katakan, oh berarti antum takfiri, tunggu dulu, di sana juga mengafirkan, sama. Jelas Ustaz ya, ini makanya kemarin anak bilang berat, antum mau juga. Berat. Imam As-Sijzi dalam kitab Ar-Raddu ala Man Ankara As-Sawt mengatakan ini, menukil, wa munkirul Qur'anil Arabi wa annahu kalamullah kafirun bi ijma'il fuqaha. Orang yang mengingkari Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu. Al-Qur'an bahasa Arab kan? Wa annahu kalamullah, dan mengingkari bahwa dia adalah perkataan Allah, tidak diakuinya itu sebagai perkataan Allah, bahwa kafirun bi ijma'il fuqaha. Ijma' para fuqaha mengatakan dia kafir. Berat kan? Hah? Subhanallah. Jadi antum nanti setelah ini jangan keluar kafir-kafir, jangan ya. Ini cukup untuk didengarkan saja. Ya, cukup untuk didengarkan. Kalau demikian masalahnya, berarti berat ini. Kita harus pilih, meyakini keyakinan ashabul hadis atau meyakini keyakinan ashabul hadas. Nah, tinggal pilih. Cuman jangan dijadikan sebagai alat penetrasi untuk naikkan bendera permusuhan, tidak. Cuman kalau ada yang mengatakan, oh berarti antum mengafirkan kaum muslimin, gitu ya, sama tuntuan juga, tuntuan juga mengafirkan kaum muslimin yang meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Jelas, jelas. Makanya dulu ketika Khalifah Al-Ma'mun Al-Amin Al-Mutawakil Al-Mu'tasim dibisikin oleh Ahmad bin Abu Du'ad dan kawan-kawannya, mereka bahasanya ingin menyelamatkan Imam Ahmad dan ahli hadis, karena menurut mereka, mereka ini bahaya akidahnya. Kafir. Bahaya, maka mereka harus diselamatkan menurut mereka pula. Makanya saya katakan kaum muslimin, orang yang tersesat, yakin dia sesat? Tidak tahu dia sesat. Maka Imam Ahmad, menurut Ahmad bin Abi Du'ad, sama-sama Ahmad pula namanya, satu Ahmad bin Abi Du'ad, Ra'sul Dalalah, induk kesesatan, dan satu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ra'sul Al-Haq pada masanya. Ya, apa katanya kepada para khalifah, ini Ahmad ini berbahaya, ahli bid'ah yang harus diawasi dan harus dibungkam. Betul? Coba. Jadi sama hari ini, yang meyakini Al-Quran dan sunnah Nabi SAW akidah, diwanti-wanti, hati-hati, ini aliran berbahaya. Letak bahayanya di mana ya? Meyakini Al-Quran dan hadis lalu berbahaya. Di mana bahayanya? Di mana bahayanya? Ustaz, di mana bahayanya? Sebab kalau ini diyakini, otomatis yang ati itu ditolak. Kalau keyakinan ahli hadis diterima, keyakinan ahli Mu'tazilah ditolak, gitu ya. Nah, di situ bahayanya. Di situ bahayanya. Sebab kalau antum terima ahli hadis, antum wajib salahkan ahli Al-Kalam. Kalau antum terima akidahnya Ahlul Kalam, antum wajib salahkan ahli hadis. Pilih yang mana? Nak pilih ahli hadis atau ahli hadis? Jelas? Jadi kaum muslimin, dan nukilan ini pun nanti kalau antum kembali ke kitab-kitab Ahlul Kalam akan berbalik. Mereka akan menukil pula ijma' para fuqaha. Nah, kan ijma' para, nah, ya memang begitu kaum muslimin dan muslimat. Hah? Berat. Berat memang. Saya kalau bukan karena ada di dalamnya, saya tidak bahas ini. Cuma karena ada terpaksa dibahas kan? Supaya jelas. Jadi, kalau di sini mengatakan, para fuqaha, ijma' mengatakan siapa yang meyakini Al-Quran bukan kalamullah, bukan sifatnya, berarti kafir. Di sebelah sana juga sama. Mereka mengafirkan ahli as-sunnah wal jamaah. Jelas? Tuh, main kafir-kafirkan kita? Jangan. Ya biarlah para ulama sajalah. Kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan bahasa ini bahasa umum. Siapa yang meyakini bukan karena ada ta'wil? Ini kan sekarang ada jurus selamatnya, jurus ta'wil. Maka seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah taala, yang dituduh sering mengafirkan orang, dia sendiri mengatakan bahwasanya kita tidak mengafirkan ahlul qiblah, orang yang masih sekiblat dengan kita, dengan ta'wil, kalau mereka masih punya ta'wil. Ya, karena ta'wil tadilah, alasannya kan untuk menyucikan Allah. Tujuannya adalah menyucikan Allah, cuma salah jalan. Kita katakan, wahai saudaraku, tidak cukupkah Allah dan Rasul menyucikan Allah tabaraka ta'ala? Sehingga kita perlu belajar lagi pada orang Yunani. Pada orang Yunani. Di mana fungsi Nabi menjelaskan tauhid kalau tidak jelas dengan sunnah Nabi, sehingga kita harus belajar lagi pada Onga Aris. Tahu Onga Aris? Onga Aristoteles. Ojo Socrates. Iya, kita kok lebih percaya dengan cara berpikir mereka terhadap Allah daripada Allah sendiri yang memfirmankannya, Nabi sendiri yang menyabdakannya, bahwa Allah begini-begini. Allah bercerita tentang dirinya begini-begini. Lalu kita pakai kependekatan filsafat Yunani bahwa kalau dia ini kalamullah, padahal ditulis di kertas, dihafal dalam dada orang, berarti dia menempati tempat, padahal Allah tak boleh punya tak boleh punya tempat. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sehingga ada orang, seorang dulu ada seorang dosen, subhanallah, dia ngajar anak-anak mahasiswa baru. Jadi dia tamat Belanda lah kabarnya, entah tamat mana, bukan luar negeri lah, negeri-negeri yang penuh subuhatnya. Negeri belajar Islam pada orang non-muslim. Tentu hasilnya non-muslim. Allah musta'an. Jadi ketika ngajar, waktu itu tentara Amerika, Inggris dan Amerika, memasuki masjid di Basra di Irak, dan membakar dan menginjak-injak Al-Quran. Orang dunia Islam kan pada protes semuanya dalam rangka membela kitab suci kita. Nah, dosen ini merasa itu tindakan yang tidak elegan, tindakan yang tidak fair. Masa kertas diinjak sampai-sampai demo ke kedutaan Amerika dan Inggris di seluruh dunia. Umat Islam ini memang lebay, perlu pencerahan. Tahu lebay? Tuk lebay. Ya, orang kampungan gitu. Islam, orang Islam ini orang kan kampungan, dia enggak tahu. Dia orang Islam, dia bilang kampungan itu ada juga orang Amerika di situ, ada juga orang Inggris gitu, dan seterusnya. Ya, saya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tentu yang namanya anak-anak baru ngangguk-ngangguk, apalagi ini doktor ke calon profesor pula kan, ngangguk-ngangguk. Untung ada seorang mahasiswa yang agak apa berani, yang berani, cair. Dia berpikir, ini tidak boleh dibiarkan. Kan alasannya tadi, Al-Quran yang sesungguhnya kan ada di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media, kertas. Kertas itu diproduk oleh RAPP atau Indah Kiat. Kan makhluk tuh. Masa kertas diinjak-injak, tonton sampai demo seluruh dunia. Ya tak? Protes ke kedutaan Amerika dan Inggris. Katanya ini umat Islam lebih tidak paham. Tidak paham apa yang seharusnya dilakukan. Najulah anak mahasiswa ini ke meja beliau ke depan. Pak, boleh saya pinjam diktat bapak ini? Dia bawa diktat kuliah kan? Ya boleh, silakan. Boleh saya tengok. Wah, bagus. Hah? Iya, bagus sekali ini, Pak. Iya. Ini saya menyiapkannya 5 tahun, saya siapkan diktat ini. Oh iya, memang bagus banget. Habis itu diludah, nanti dilempas ke lantai, diinjak-injaknya. Marah enggak ustadznya? Marah enggak dokternya? Marah dia. Nah, di sini baru pencerahannya nanti. Ternyata Pak ustadznya masih dosennya masih lebay juga. Walaupun kan masih kampungan juga. Lalu dibalas oleh mahasiswa, Pak, jangan marah, Pak. Dia memukul tuh anak pandai bela diri pula kan, ditangkisnya. Pak, sabar, Pak. Kan Bapak bilang tadi Al-Qur'an yang asli kan di Lauh Mahfuz. Yang diinjak orang kan cuma kertas media. Jadi tidak menginjak Al-Qur'an yang sesungguhnya. Taib. Ilmu Bapak kan di otak Bapak. Di kepala Bapak ilmu itu kan. Ini kan hanya media yang Bapak salin di sini. Yang saya injak kan cuma medianya, bukan kepala Bapak. Tidak boleh marah. Ternyata dokternya masih lebay juga yang perlu pencerahan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hati-hati kita dalam beragama, ini bertindak. Jangan asal dikatakan orang begini kita anggukkan. Ini dasarnya karena apa? Karena dasar ilmu kita sangat lemah. Tiba-tiba diajar sama orang yang penuh dengan subuhatnya. Masa orang kafir nak memajukan orang Islam? Mana ada? Mana ada? Dia bicara masalah agama, dia sendiri, agamanya sendiri tidak diikutinya. Apalagi agama kita, Allah musta'an. Tapi begitulah. Masya Allah, akhirnya dosen itu tak masuk-masuk lagi. Dia. Ya, karena masih kampungan rupanya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ada bahasa di sini sebut keras, memang di sananya keras juga. Di sananya kan keras. Sama-sama keras. Karena kalau serangannya keras, tangkisannya ya biasa. Itulah saya bilang. Makanya tuan-tuan, untuk hari ini saya siapkan pekan yang lalu. Cuman takut saya habis itu lupa lagi jadinya. Jadi berat memang. Jadi jangan nanti lepas ini antum bawa ke senjata ini ya, tutut-tutut tembak keluar, jangan. Biarlah ini di antara para ahlinya. Ya. Kita cukup meyakini, memilih bahwa yang hak itu tentu bersama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwa keterangan Nabi lebih kita dulukan dari keterangan selain Nabi alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya pendekatan ilmu logika ini, pendekatan ilmu logika ini tidak dipedulikan oleh Nabi. Sebab Aquarius lebih duluan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu-ilmu itu sudah ada sebelum Nabi dibangkitkan. Karena Aquarius wafat tahun sengayalah lupa tanggal wafat ini. Ya, Aquarius itu wafat 324 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Berarti lebih duluan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi tidak semua yang lebih duluan lebih hebat, betul kan? Ya tak? Mana yang lebih duluan, Adam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam. Tapi mana yang lebih hebat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz ya. Jadi tidak selamanya yang di depan itu lebih bagus dari yang di belakang. Buktinya anaknya imam, maknya di belakang di makmum. Mana yang lebih bagus? Maknya apa anaknya? Hah? Hah? Harus mamaknya yang cium tangan anaknya nanti ya? Enggak, tetap anak-anak. Walaupun di posisi tertentu dia didahulukan dari ayah dan emaknya. Jangan nanti mentang-mentang jadi imam tiba-tiba balik belakang nampak ayah, ya berangkat. Jangan. Antum tetap di bawah ayah antum. Antum misalnya guru antum jadi imam tiba-tiba ustaz di belakangnya kan. Ustaz, jangan berdiri dulu, duduk dulu. Jangan. Jadi tidak selamanya yang di depan lebih hebat dari yang di belakang. Jelas ya? Jadi jangan bilang Aquarius lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang paling cerdas itu kata Ibnu Jauzi bukan para pemikir tapi para nabi yang dapat ilmu langsung dari pencipta. Itu Allah tabaraka wa taala. Dan yang paling cerdas di antara yang cerdas itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau masih belum cukup dengan keterangan Nabi, berarti kita belum begitu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih memerlukan keterangan-keterangan di luar itu. Disinilah letaknya bedanya antara ashabul hadis dengan ashabul hadas. Jelas? Kalau ashabul hadis cukup dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak perlu pendekatan-pendekatan lain. Karena Nabi tidak memakai pendekatan itu. Andainya butuh, Nabi akan buka pintu. Sebagaimana ketika ada dibutuhkan untuk dakwah kepada selain kaum muslimin, dibutuhkan ahli bahasa lain. Maka Nabi perintahkan Zaid ibn Thabit untuk belajar bahasa orang-orang Nasrani, Suryania, dan bahasa-bahasa orang Yahudi, itu bahasa apa bahasa Yahudi? Ibrani, bahasa Ibrani ya. Disuruh belajar karena bahasa ini digunakan, diperlukan. Tapi Nabi tak suruh untuk belajar akidah ke orang-orang Yahudi Nasrani yang memakai pendekatan filsafat. Sebab apa? Karena mereka mulai sesat dengan pendekatan itu. Mulai sesat dengan pendekatan itu. Maka umat Islam pun seperti kata Nabi akan ikut juga cara mereka. Akhirnya cara sesatnya juga sama. Ya. Dulu orang-orang Nasrani, ya maaf ini bercerita orang ya, pada asalnya mereka juga tidak nyanyi di tempat ibadahnya. Lalu datang para orang-orang yang apa namanya dianggap pemuka agama, lalu memasukkan nyanyian. Akhirnya umat Islam pun ikut pula. Akhirnya ikut pula nyanyi-nyanyi di masjid. Ya, karena meresap dalam hati Ustaz. Apa enggak meresap lagu cinta pula? Iya. Kan apa enggak meresap pula? Nah, Padahal sebenarnya Al-Quran dan Sunnah lebih meresap sebenarnya dalam jiwa orang-orang yang beriman. Oleh itu kaum muslimin, sekali lagi saya ulang kembali, jangan nanti habis ini bawa senjata ini lalu kafir, jangan. Itu bukan gawe kita. Tapi yang cukup bagi kita adalah meyakini bahwa Nabi dan bahwa Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak menjelaskan tentang sifat Allah daripada selain keduanya, dan keterangannya sudah sangat jelas. Maka kita tidak memerlukan pendekatan-pendekatan ilmu selain Islam, seperti kata Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i ketika didebat oleh ahli kalam. Oh, tidak bisa Quran dan Sunnah aja ustadznya. Bahasa itu sekarang itu sudah ada dulu, disampaikan pada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Tidak bisa, harus pakai logika. Lalu kata Imam Syafi'i, subhanallah, memang agama ini dulu hidup gara-gara logika atau gara Quran dan Sunnah? Agama ini hasil pemikiran Nabi kah atau hasil kenabian Nabi? Hasil wahyu yang turun kan, ya kan? Kalau logika, Nabi tadilah cerdas orangnya. Jadi rujukan orang Quraisy kan sebelum masuk, sebelum dia berdakwah. Kapan dia baru membangun agama? Setelah turun wahyu. Berarti wahyu lebih hebat dari logika. Jadi tidak bisa. Makanya Imam Syafi'i katakan, subhanallah, bukankah agama ini dibangun di atas Quran dan Sunnah? Lalu antum bilang tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Harus pemahaman banyak. Dan ini senjata ini sudah dari dulu disampaikan dan dikembalikan juga hari ini, diasah lagi, dikilir lagi dan seterusnya, sehingga dituduhlah orang-orang yang tidak bersandarkan logika, hanya bersandarkan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai logika, karena tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai logika, ya. Tapi tidak mendahulukan logika yang tidak logis daripada Al-Quran dan Sunnah. Kan kan logikanya begitu tadi. Al-Quran ini disalin, berarti punya tempat. Berbagi-bagi juz dan hizb dan sebagainya, berarti beranggota. Padahal Allah tak mungkin ini pikiran antum. Ini pikiran antum. Bukankah antum kan punya ilmu? Punya. Ilmu di mana? Di otak atau di akal? Akal di mana? Di kepala. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di dengkul kan? Tayyib. Ada enggak dia mengambil tempat di situ? Ada tempatnya? Ustaz, akal itu di mana? Di kepala antum. Ada tempatnya? Ada tempatnya? Tidak ada. Tidak menempati dia. Buktinya orang hilang akal, tidak ada tempat yang kosong. Kalau tidak percaya, ya pinjam antum jadi sukarelawan. Kita hilangkan akalnya. Lalu kita otopsi nanti. Di mana letak akal itu dulu ya? Tidak ada bekas sama sekali. Berarti tidak semua. Kan akal tadi mengatakan sesuatu di sesuatu menempati sesuatu. Makanya kan lari dari mengatakan Allah di atas, karena kalau disebut di atas berarti Allah menempati tempat di bertempat. Tidak. Tidak semua sesuatu di sesuatu bertempat di sesuatu. Itu di makhluk juga ada. Apalagi di Al-Khaliq yang tak mungkin sama dengan makhluk. Jelas? Makanya kaedahnya kaedah yang keliru. Digunakan untuk melawan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya yang terjadi adalah tersesat jalan. Dan ketahuilah, orang tersesat selalu tidak sadar dia sesat. Termasuk kita. Kalau kita salah, sadar tidak kita salah? Sadar tidak antum ketika buat salah? Tidak kan? Nah, baru sadar ketika diingatkan. Nah, ketika diingatkan kadang tidak ngaku juga salah. Iya serius ini. Awak dah jelas salah, tak ngaku juga salah. Kan berapa banyak kita tegur orang. Ikhwani fillah, orang paling pantang disalahkan memang. Antum pernah kuliah, Pak? Pernah kuliah? Sekolah pernah kan? Ketika dosen salahkan jawabannya, marah enggak? Ini dosen killer katanya. Harusnya kurangi, jangan sampai dua nilai lah, Pak. Sepertengah senilai saja lah. Orang tidak suka disalahkan, walaupun jelas-jelas salah. Tapi kalau sempat dosennya, masya Allah, yang salah dikit dibetulkan juga, ini baru baru Pak dosen yang hebat. Betul kan? Ini guru yang bagus. Tapi kalau gurunya teliti, kita tidak suka. Betul kan? Betul apa enggak? Betul. Sama juga istri kita. Kalau kita terlalu teliti di rumah, itu dia tidak suka. Nampak kain belum kering, kita ngomongin juga. Nampak makanan belum masak, kita ngomongin juga. Anak belum dibersihkan, kita ngomongin juga. Mobil belum dicuci, ngomongin juga. Suka istri. Padahal betul kan? Makanya tidak usah tajam sekali penglihatan di rumah. Iya. Kalau belum selesai pelantai, ambil pel, pel langsung. Tidak usah ngomong. Iya. Habis itu baru ngomong, Masya Allah, kamu hebat deh ya. Rumah selalu bersih. Ya, tapi jangan bahasa sindiran, dia paham tuh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang memang tidak suka disalahkan. Itu sudah tabiat kita. Walaupun salah. Walaupun salah. Allah musta'an. Nah, bagaimana barometer benar salahnya? Itu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyal kiram. Nah, siapa yang Al-Quran alladzi huwa kalamullah huwa alladzi yanzilu bihi Jibril, dan Al-Quran yang merupakan, yang dia hakikatnya adalah kalamullah dan wahyunya, huwa alladzi yanzilu bihi Jibril ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa turun oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quranan Arabiyan, yaitu berupa Quran yang berbahasa Arab, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, basyiran wa naziran, membawa berita gembira dan peringatan. Kama qala azza min qail, sebagaimana Allah berkata, wa innahu latanzilu rabbil alamin, Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Dan kita sepakat itu nuzul dari atas. Ini kan habis nuzul ditanya juga orang kan, nuzul apa artinya Ustaz? Turun. Jadi yang turun itu apa? Al-Quran. Yang menurunkan siapa? Allah. Allah di mana? Oh, jangan ditanya, itu bahaya. Subhanallah. Jadi yang jelas pun jadi tidak jelas, gara-gara mengikuti metode yang tidak jelas. Maka ikutilah yang jelas, karena Al-Quran itu jelas menjelaskan. Iya kan, Al-Quran kan antum peringatan nuzul Quran kemarin kan? Enggak. Ya Allah, itu maka enggak tahu antum jadinya. Nuzul itu apa artinya? Turun. Yang turun itu apa? Al-Quran. Yang menurunkan siapa? Allah. Turun itu biasanya dari mana? Di atas. Terus Allah di mana? Oh ya, tidak boleh, itu bahaya. Sesat antum nanti. Gini itu, sesat antum nanti. Terus turun dari mana? Kalau turunnya dari atas, kan sederhana. Jadi klop antara kaedah bahasa, antara fitrah, antara fakta, antara sejarah, antara berita yang datang dari Allah yang maha benar, bahwa dia di atas. Di atas, tapi gara-gara sedikit menyelain, apa namanya, menyimpang, akhirnya terpaksa payah-payah jadinya. Ustaz, tapi Ustaz nunjuk Allah tadi di atas. Oh, salah tunjuk tadi, salah tunjuk, tapi kok sering sekali. Iya juga ya katanya. Tapi enggak, ini akidah nih, akidah Wahabi, bahaya nih. Allah musta'an. Bukan akidah Wahabi, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-habibil mustafa. Ma'asyiral kiram, wa innahu latanzilun min rabb, latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin. Ini kan bahasa Al-Qur'an jelas sekali kan, turun dibawa oleh Al-Amin. Siapa Al-Amin? Jibril. Siapa yang gelar dia Al-Amin? Allah, karena dia ditinggal di atas. Kan Jibril di atas kan? Malaikat di mana? Di langit. Sah? Maka yang gelarkan dia Al-Amin masyarakat lah langit. Kalau turun kepada Nabi, Nabi digelar Al-Amin. Siapa yang kasih gelar? Hah? Masyarakat bumi, masyarakat Makkah. Karena mereka yang bergaul langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Amin tidak turun langsung dari langit. Kalau tidak nanti dianggap sebagai intervensi. Tidak, kalian sendiri yang gelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Lalu kalian tuduh pendusta. Allahumma musta'an. Kemudian ala qalbika, dibawa turun, disampaikan ke hatimu, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi salah satu dari orang yang memberi peringatan. Ini kalau ada ini bahasa inzar ini paling ditakuti oleh orang jahiliyah waktu itu. Jadi mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan pertama kali setelah turun fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, kumandangkan apa yang diperintahkan sampaikan kepadamu dan berpaling dari orang musyrikin. Lalu Nabi mengumpulkan mereka di atas bukit Safa ya. Kemudian mereka menyeru, Nabi menyeru para keluarganya, lalu dia sampaikan di ujungnya, inni lakum nadhirun baina yaday azabin alim. Saya diutus menjadi peringatan, pemberi peringatan. Kalau bahasanya peringatan, biasanya yang benar-benar itu yang salah-salah ya. Hah? Saya peringatkan Anda. Berarti berbuat sana. Memang bahasa Arab itu begitu, Ustaz. Jadi kalau bahasa peringatan berarti mereka dalam kesalahan. Itu langsung ditangkap oleh Abu Lahab. Dia langsung paham. Ini tidak benar ini. Ini menyalahkan kita ini. Ini menyalahkan kita. Maka keluarlah pernyataannya, tabban laka. Alihaza jama'atana. Hah? Celaka kau. Kamu nak memperingati kami? Ini itu bahasanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi itu diutus untuk beri peringatan, litakuna minal munzirin. Makanya dakwah itu memang harus memperbaiki yang salah. Walaupun maratibnya yang dalam praktiknya Nabi alaihissalatu wassalam lebih atau sering, kalau lebih sering menggunakan bahasa yang memberi harapan. Dalam peringat, dalam itu terdapat peringatan. Kalian beramal, ini pahalanya. Kalau tidak, kalian rugi. Kan itu ada konsekuensinya. Ini pahala, kalau tidak rugi. Nah, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas menjelaskan. Coba lihat bahasanya, mubin, bukan bayyin. Sebab ada bahasanya bayyin, jelas. Tapi mungkin belum menjelaskan. Belum menjelaskan. Sama sekarang guru kita menjelaskan. Dah jelas bahasanya. Cuman bagi kita belum bisa menangkap semuanya. Betul kan? Makanya ada sesi tanya jawab. Nah, tadi dah jelas bahasanya Ustaz. Tapi bagi saya belum menjelaskan. Diulang lagi. Bukan kita. Orang-orang sekelas Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Ash-Shafi'i, diulang-ulang 40 kali baru jelas baginya. Sampai-sampai Imam Syaf, sampai dia keluar dari majlis, pergi ke rumahnya, didatangi oleh gurunya Imam Syafi'i ke rumahnya. Ya Rabbi, ayo kita ulang yang tadi lagi. Begitu sabarnya Imam Syafi'i rahimahullah, karena memang muridnya asalnya cerdas, tapi belum jelas baginya. Kalau seandainya saya bisa menyuapkan ilmu ini kepadamu, aku suapkan. Istilahnya disuapi gitu. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Al-Quran bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Kemarin sudah kita jelaskan makna mubin itu, satu, yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, yang mendengar mampu mencerna apa yang disampaikan. Itu baru dikatakan perkataan itu mubin. Maka mustahil ayat-ayat tentang sifat Allah SWT yang Al-Dalam disebutkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran disebut dengan mubin, kemudian Nabi disebut dengan mubayyin, lalu tiba-tiba Al-Quran dan hadis tidak cukup untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dan bertentangan dengan ijma' as-salafus salih. Ijma' as-salafu as-salih, bahwa mereka meyakini seperti yang disampaikan. Nah, sekarang datang lagi Masya Allah, dianggap kita berdusta, klaim dusta, akidah salaf itu meyakini makna asli yang adalah makna tafwid, nanti akan kita bahas pada masanya, yaitu mereka tidak paham maknanya. Subhanallah, hanya Allah yang paham maknanya. Ini jalan menyelak lagi. Bagaimana cara menafikan sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala? Memang menolak itu lebih mudah daripada menerima. Ya. Mana lebih senang? Menolak atau menerima? Menolak atau menerima? Ustaz, antum punya anak gadis lalu dilamar oleh anak bujang, mana yang lebih repot, menerima atau menolak? Yang lebih repot. Ya menerima. Nolak kan mudah kan? Mohon maaf deh. Kan? Hah? Gimana? Mana yang lebih susah, menolak atau menerima? Nolak lebih susah. Antum sebagai direktur perusahaan, orang melamar, saya melamar kerja. Mana yang memudahkan antum? Saya, antum terima saya sebagai pekerja atau antum tolak? Tidak paham pertanyaannya. Kalau paham, jelas ya. Sebab kalau antum tolak, selesai masalah. Tertolak aja habis. Ya kan? Tapi kalau antum terima, antum harus siapkan untuk pelatihan saya, BIMTEK misalnya. Tuh? Kemudian harus siap gaji percobaan 85% misalnya. Kemudian kalau saya terima lagi, nah gaji penuh, tunjangan ini itu. Banyak tanggung jawabnya kan? Makanya menolak lebih mudah dari menerima. Jelas. Hah? Sebab kalau antum terima lamarannya tadi, antum harus siap-siap untuk walimah. Iya kan? Apalagi antum punya strata ekonomi yang lumayan gitu. Ya, makanya nikahnya harus di ballroom hotel misalnya kan, dan sebagainya. Undangan tidak boleh kurang dari 5.000 undangan. Repot enggak? 5.000 undangan itu berapa porsi itu? Nah, paham kan? 10.000. Itu kalau tidak bawa anak. Kena bawa menantu. Karena tidak jarang undangan yang bawa anak, menantu, kakek, nenek, bawa semua kan. Awak cadangannya satu undangan dua orang, dia datang 12 orang. Makanya ada kalanya kadang-kadang tuan rumah kelabakan, baru setengah hari dah habis hidangan gitu, terpaksa kontak sana sini lagi, betul kan? Jadi kalau tuan-tuan memang tak siap banyak-banyak makanannya, buat catatan satu undangan hanya dua orang, resikonya yang tak bisa ninggalkan anak tak akan datang. Biasa saja nanti dari 1.300 orang tak datang. Persoalannya ninggal anak kecil tak bisa. Akhirnya antum terpaksa komplain juga. Saya ngundang antum tak datang. Pasalnya ada catatannya, tak boleh bawa anak kecil. Masyaallah kiramnya. Jadi menolak itu lebih ringan daripada mana? Menerima. Menerima itu meyakini. Makanya kaum muslimin, berat menerima itu. Maka dakwah itu pada awalnya kebanyakan ditolak. Kita ketika didakwahi langsung terima? Nah, nolak dulu saya. Lebih banyak melawan dulu. Apa pula kaji baru tu kan? Padahal ini yang kaji lama sebenarnya. Dianggap kaji menolak. Sama. Kalau antum tidak, berarti antum hebat dari kita tuh. Nah, mungkin jenisnya Abu Bakar Siddiq ini ya, langsung menerima. Tapi rata-rata menolak mantul dulu. Ya tak? Tapi akhirnya diintip lagi. Ternyata tidak benar fitnah yang disebutkan itu. Kan itu kan? Karena sekarang bahwasannya begini dan seterusnya, banyak fitnahnya kan? Mereka suka mengapirkan orang, membid'ah semuanya, serba salah, semua serba bid'ah. Tidak ada yang boleh. Coba tengok, tapi orang tuh makan juga dia, apa tuh kan ya. Orang itu, masya Allah, banyak juga istrinya kan ya. Tapi kan sebab tidak boleh semua. Orang tuh senyum juga terus. Ya, kan? Nah, akhirnya tertarik. Oh, ternyata semua fitnah itu tidak benar. Coba fitnah. Kemudian kita ngaji kan tidak memfitnah gitu kan. Kita kan tidak boleh memfitnah. Ya, hanya menyampaikan. Kalau orang tuh tidak memfitnah banyak. Sebab memang yang suka fitnah itu orang yang menyimpang. Maka karena dia di posisi yang keliru, maka dia ingin minimal orang itu sama-sama keliru dengan kita posisinya. Itu minimal targetnya. Kalau bisa kita yang dianggap benar, yang lain dianggap salah. Allah musta'an. Cukup gitu aja dulu ya. Jadi menolak lebih ringan konsekuensinya daripada menerima. Karena menerima itu ada konsekuensinya. Menolak itu habis. Paling-paling nanti diumpat sama orang itu aja. Ya. Kan tidak mengurangi kita diumpat kan. Tapi kalau menerima itu konsekuensi yang berat. Maka menerima itu, yang bisa menerima hanya orang-orang hebat. Yang menolak Al-Quran dan Sunnah, orang-orang lemah. Nah, Al-Quran dan Sunnah ada orang-orang lemah. Oleh sebab itu semoga Allah kuatkan kita. Dan insya Allah kita sambung lagi. Karena ini berat. Makanya terpaksa saya jalan sikit-sikit dengan antumnya. Karena berat memang. Saya sendiri takut saya memang. Nanti didengar oleh orang, tuh lihat mengafirkan orang. Makanya saya bilang, saya imbangi. Karena saya tahu bahwa di sebelah juga menyesatkan. Ya, kita bukan gembira lihat orang kesasar, tidak. Kita kasihan. Kalau perlu kita temani dia sasar dulu. Habis itu diajak dia untuk kembali ke pangkal jalan. Diikutin sebentar dulu kan. Nah, habis itu kita udah lama ini enggak ketemu-ketemu ini. Ya kan? Sama kita. Pokoknya yang sesasar tak pernah sadar kesasar. Kalau dia sudah sadar pasti balik ke yang benar. Makanya perlu para ulama untuk mengingatkan, perlu para dai untuk jujur dalam berdakwah. Ya ada yang tak jujur, kadang dia tahu tapi menimbun itu, karena ada hal-hal yang barangkali menurut ijtihadnya ada hal-hal yang penting yang harus dia. Jadi tak sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang penting asal sama-sama senang aja lah. Jangan salahkan orang karena mau orang pantang disalahkan. Ini namanya jurus aman. Jurus aman. Ada pula yang sebagian jangan sekarang dulu, nanti. Ada pula yang tak sabar, tak sekarang kapan lagi? Kalau tak kita siapa lagi? Agar itu kan? Hanya tanpa memikirkan momen yang pas, tanpa mempertimbangkan bahasa yang bagus, akhirnya disampaikan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang paling bagus itu adalah seperti Nabi alaihissalatu wassalam, santun, Nabi lembut, Nabi sayang, Nabi perhatian, dan Nabi mau mendengarkan dulu sebelum dia bicara. Dia dengarkan dulu. Dah selesai, dah. Nah, dengarkan saya sekarang. Apalagi kalau yang didakwah itu orang yang lebih tua dari kita. Yang lebih tua dari kita ketika pentolan Quraisy nak dialog dengan Nabi beri kesempatan, silakan tuan-tuan ngomong dulu. Ya pasti omongan mereka kan sedikit, karena barangnya sudah jelas kan, yaitu kekufurannya. Dengarkan. Habis, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak. Nah sekarang coba dengarkan saya. Kita kan tidak. Orang belum, bapak jangan ngomong. Bapak tidak ada hak ngomong, saya yang harus ngomong. Akhirnya itu masalah juga kan kita. Ya sih, bagi yang sudah menerima itu tidak apa-apa. Paling-paling disebut ustaz ini. Tapi kalau yang tidak menerima yang setengah-setengah, juga kan juga ustaz aja yang ditinggalkan. Semua ustaz yang saya paham akan ditinggalkannya. Orang itu keras semua katanya. Padahal belum ketemu sama yang lembut kan itu. Allah musta. Jadi di sini seni dakwah itu penting dan kehati-hatian itu sangat diutamakan. Karena Nabi itu diberikan oleh Allah SWT perangkat yang sangat berpengaruh, yaitu akhlak yang tinggi kepada umatnya, baik yang kecil maupun yang besar, yang berpengaruh maupun yang tidak berpengaruh, diberikan haknya. Ini tidak baru salam apa pun nak berdakwah, tapi tidak ucapkan salam ke orang. Bagaimana pula orang menerima kaum muslimin? Berilah kalau bukan dimahyamnya nenteramkan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Oh ternyata lama sekali hari ini. Jam sudah diperbaiki pun masih salah kan? Baik. Sampai di sini kita jumpa lagi insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.